Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana wa iyyakum min 'ibadihil muttaqin. وأنزلنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما illa hafazhumul malaika rahasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin amma ba'd. Hadiratul muhtaramin wa nambal mukarramin para alim ulama, para kiai wal akhos, ini pun Bapak Abdul Hamid menapa dini Bapak Nusron sesepuh, bini sepuh saking pengurus NU Magetan menapa dini sedoyo danon-danonipun ugi Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing paosan lintang sanga dalu menika mboten kata lumpen dumateng kadang muda tumaruno pemuda dan pemudi, para santri, kakung putri, generasi muda Islam, generasi penerus bangsa ingkang kula tersenani lan kula banggaaken, hadirin hadirat rahimakumullah. Minangka merwakan yang tur, semoga nun kula dereaken sisan malih sesarengan kita manengku puji, nunjukaken puji dalasan syukur pangalembono wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti kang Maha Wiloso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tansah paring dateng kita sedoyo pinten-pinten ni'mat lan rahmat ingkang tansah kajiwo kasariro kadhena kasugengan kegiatan sorotan yang yuswa tansah lumutur menggah kita satemah dalu kalanggan menika kita saged ngrawuhi pengaosan lintang songo ing pangajab so ing pandonga mugi-mugi pengaosan menika saestu dados sabadiah ugi minangka sarana kita sedaya pikantuk hidayah lan rimba saking ngarsanipun Allah Gusti kang Maha Kawasa. Allahumma amin. Shalawat salam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wa ashabihi ajma'in. Mugia tetap kunjuk wonten ngarsa jenengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingkang minangka uswah hasanah menihi Nabiullah ingkang sampun kepareng nuntun lan nedahaken kita sedaya minaz zulumati lan nur. Kita yakini, kita diri'i sedaya dawuh syariat risalah seru tarbiyahipun. Ingkang ajab mugia kita mangki kadhaku minangka umatipun ingkang sae langkung-langkung sanggepan Nabi syafa'atul mudhma. Pitulunganipun Rasulullah wonten yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini harus nubang dawuh soro mundi amanah saking panitia pengawasan lintang songo wonten Magetan mriki. Kalau menika kula kadawan sowan matur wonten ngarsa panjenengan namung sakderengipun nyuwun pangapunten awit kula mangertos keluarga ageng Nahdiyin menika piyantun ingkang sampun kulino ngaos ibu nggih kados menika wonten pundi-pundi wonten pengawasan mulai wonten cabang wonten MWC wonten NU nipun Muslimat Fatayat Ansor Banser sakinunggalanipun sedaya kathah gelar pengawasan kados ingkang rawuh menika insyaallah sedaya pun pinter Allahumma amin. Pramila sawan kula dalu menika menamung dawah ngemutaken bodhine wonten ingkang nembe kesupen ngaturiwun ingo menggah ingkang dereng pirsa ingkang sampun mangertos mugia tambah mantep anggen kita nindakaken dawuhipun Allah lan dherek sunahipun Rasulullah nggih insyaallah menika mahala ahlu sunnah wal jamaah insyaallah ingkang kita tindakaken wekdal sak menika menapa ingkang sampun dipun waos dening Ustaz kula wau ngemutaken dhateng kita bilih kita gesang wonten ngalam donya kadhawuhan dening Gusti Allah dadi wong sing gelem ngajak marang kebajikan. Kula yakin panjenengan sampun sae nanging kita nggadhahi tanggung jawab kiwa tengen tangga teparu keluargane kabeh supaya dadi ingkang sae sedaya. Zaman saniki rak kathah to piyantun wong jane KPP-ne yo Islam, tapi kelakuane rung kaya Islam. Saniki ibu-ibu ingkang samangke pundi-pundi kathah rawuh wonten pengaosan monggo jenengan dherek andil. Menawi kita ngemuti dawuhipun Kanjeng Nabi, Nabi menika pemimpin level dunia. Nanging saestu Kanjeng Nabi gagahi raos lingsem isin yen to tumindake ora pantes disawang dening wong liya. Sakniki kathah piyantun sing kadhateng wis kelangan rasa isin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Lha niku Nabi dipun gambaraken nang saniki kadang-kadang awake dhewe sing ngaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad mboten direk sunahipun terus padha ora duwe isin. Pramila niki nek cara almarhum almarhumah Gus Dur damel singiran tanpa waton pun sami apal nggih. Sampun mangke kula singiran tak damel piyambak wong jenenge tanpa waton ya waton kecekel guru lagu guru gotra guru wilangane mumpung ketemu kanca-kanca hadroh. Ya Rasulullah tak wonten apa. Iyo kita iki padha angkel rene padha bubuk iki. Iki ngira monggo. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rafi Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, niki ing sedulur ngelarasi ngiran mboten tapi kula tak ndamel jenengan melu jawab partisipasi tapi jawabnya ngomong kok ora isin ngoten lho nggih. Tapi dicoba wong Islam ora salat. Jawabe kok mungkin nek pas selawate salah nggih. Ngeleres niki sing jawab iki kok ora isin. Lagune sing kepiye lah nggih? Kok ora isin. Ngaten kepi balenge mele. Wong Islam ora salat. Kok ora isin. Wong suci ora zakat. Ini akabeh ini wong Islam ora sholat kudune isin nggih wonten lho wong Islam sholat apa gunane begini ora sholat yo tetep sugih pangkate yo saya muda kae tonggo kuwi sholat regep nganti batuke meh amoh begini uripe ngrekoso terus ya Allah dadi temoko wong Islam wong sugih ora zakat kok ora isin lha niki wonten napa nggih kantor NU badhe bangun masjid kudune jenengan sing nuwun sewu napa niku petani napa niku bakul napa niku nggih pengusaha pegawai sing rumangsa bondone cukup nuwun sewu lho sing teko iso kewajiban ngedalaken zakat termasuk infak dalu niki ten kotak mumpung boten dugi mriki kula nggih pengen melu ngisi jane ibu-ibu ngisi pinten niku aku tak ikhlas ini ketika ini Pak Yai timbangannya Siti orang ikhlas lebih besar akeh tur ayo ini kamu kan gua wakil Dewi kok oleh ini duit-duit Dewi kok diwene-wene ke uang salah belum ya Allah kok yura isin seneng maksiat kok orang isin subuhan kulino telat begitu saya tepat waktu nggih insyaallah gue pilih yang sampun ibadah haji tawi umroh kemutan wonten Masjidil Haram iki ya Allah sing jenenge masjid niku nggih subuh iki kok wedak teko njuwo apa teko latar kabeh kanca-kanca kula sak barengan kula nggih wonten-wonten teko nggih sregep ning bareng mulih kok bali mulih ternyata mriko niku azan azan niku nek enjing ping kalih jam 3 dalu wonten azan mung mawon mboten kok niku azan subuh tapi nggugahi wong padha tahajud lan bentene mboten ginakaken as-salatu khairum minan naum mboten niku tapi nek ampun manjing subuh wonten azan mulih lha niku nggih wonten azan mulih tapi ya as-salatu khairum minan naum kala wau kodoh-kodoh anggane ngoten kok ning napa nggih enten Indonesia karebet wonten Magetan kok beda karo Mekah nate kula nyoba mikir tibake adane yo rada beda as-shalat utawi salat iku khairun luwih becik minan naumi tinimbang turu nek enten Mekah niku ali adzan sing dawa as-shalat Naomi kan gedang, jadi sholat sing akeh, sing dawa, sing tenanan naum turune Siti Rahil. Nah, entar mriki kebalik. As-shalatu diwaca cendak sing dawa Naomi, baru kene naum. Dadi wong kerumune malah mung turu, ya mulane masjide sepi. Niki nggih, nggih nek kula kula ditobi niku, sholate napa azane kaya ning Mekah. As-salatu khairum minan naum yung tetep wong loro mawon jamaah lan kok ren-ren iki nggih pamila kala wau sing penting kesekel lemburine nganggo at kabeh sing nomor loro kula gawe niku Tetap jenengan jawabnya ke orang isin ngatakan untuk jadi isi korupsi kok pinter malah gue ngapusi kok duwe anak ora iso ngaji hati-hati wonten ngarsanipun Allah padha. Kula wong tani nggih. Tani garap sawah nyolong banyu padha karo korupsi padha. Mung wae diparangi sapreka wonten mawon padha dusane. Enten sing bakul, enten nggih. Bakul timbangan santoli karet padha padha karo korupsi padha. Mung wae ora dipenjara wonten mawon enten sing diganduli paku ya Allah lanipun. Kegati dikoroti kok orang sing pinter manggung ngapusi kudungi wong pinter kurang gue ngulang wong liya yang kodoh paham bisa ngisake sing bener karo sing salah yang kodoh mudeng kodoh tentrem hati ini gue malah pinter gue ngakal-ngakali wong gue musisi mawon mulai nyalah-nyalah ke wong kujune jelasnya ben padha paham iso mbedake sing hak karo sing batil iso mbedake sing haram karo sing halal lha niku ora malah pintere nggo minteri wong liya nuwun sewu lho sing dibutuhake jaman saniki wong pinter tur bener wong pinter saiki wis turah ning Indonesia ini golek wong pinter sing bener niki sing arang-arang pramila jenengan kembal kali para kiai. Insyaallah itu alim dan soleh, yukwi sing pinter sing bener. Nggih. Insyaallah pinter malah gua ngapusi. Lah iki nggih mergo saiki duwe prinsip, ya saiki wong pinter kalah karo wong bejo kok, Pak. Pinter kaya ngapa nek nasibe mboten untung, mboten bejo ya tetep koso. Nggih leres. Entah dari saiki wong bejo kalah karo wong nekat itu, Pak. Jawa nek kalah nikat yo kalah. Terakhir yang teng internet malah wong nikat kalah karo wong kukil karo wong seni dulu tenengane ngakal-ngakali. Ya Allah niki pun kalau wau i kabe dadi dikoroti kok ora isin pinter manggo ngapusi kok ora isin duwe anak ora iso ngaji kudune wong tuwa isin piye carane dipondhoke disekolahke madrasah digoleki guru ora salah dhek sekolah sekolah umum tapi kudu ditambahi ilmu agamane supaya iso ngaji aja malah ibuke nyuwun ibuke malah ngaten iku takoni anake wis gedhe nduk ngapain bu gak popo sakit sangat tidak popo ibu lu buktinya dia nggak salah dia untuk bucu ya Allah tapi yang pun ngapain aku tapi pun dan kini kubunya wong tua gak itu jenengan bertanggung jawab kalau aku bapak kalau sekolah mereka Allah nanti kok Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah tatakallahu alazim. Ini terus proyai bentuk kalimat neko muzakar bukan mu'anas. Pramilo rujuk ipun datang rojul tapi datang zauj. Terus bawah niki dipun khusus akan kagum piantun kakung para bapak kalah berkulo. Nah niki aslinya pun gamirnya pun dua mereka digawe jamak jadi hum. Alis neko bentuk kalimat ipun muhattab bukan mutakalim pramilo jadi kum. Angkusakum wa ahlikum maro ni pun nak cara dimakani model terakhir menerbiu sirokaki ngertiu sirokaki wong lanang boten ni kewajibnya jati pangarso kayo keluarga ni siuran-uran kok malah lumbi pada mundur-mundur sendir-sendir kita kok ngelaras siuran-uran ini ngadain ini jadi ini kita ngejar perlumanan pramilo monggo bapak ibu ini wonten teori pendidikan niku wonten pedagogis wonten sisingipun Kanjeng Nabi Basiro lan Nabiro istilah wonten ing pendidikan rewet dan penismen ana penghargaan ana teguran dan iki lho nggih ana hadiah ana hukuman nggih sewu tepi saking raos pamer mboten ada keseriak namung pengalaman pribadi kula piyambak rumiyin ngantos akhiripun November 2013 meniku diparingi amanah dening Pak Bupati sing terakhir minangka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Ingkang naminipun teori pendidikan itu wonten teori ribet dan penismen. Jadi anak yang memang berprestasi, anak yang baik, anak yang duwe unggah-ungguh akhlak perlu diberikan kegembiraan. Senajan tomong sederhana tidak harus dengan uang. Ono putrane teko-teko, ibu kowe kok biji patos. 3000. Alhamdulillah re, ibu semen duwe anak pintar. Kene-kene tak hadiah tak kium. Mung disuruh orang bayar to. Ini anak motivasi kan jadi lari. Tiga ibu senangnya aku untuk biji satu. Jadi aku duci mau sing tanganan dan untuk biji satu seneng. Jadi anak putri, ibu, alhamdulillah kelompok hatan terus ama pada buta lagi eksplorasi. Alhamdulillah bu, ibu bangga untuk anak pintar ngaji. Dan ini, jadi khusus di Bandungan. Alhamdulillah yuk sing kelas telu SD bu kalau pun hatam kurang 30 juz alhamdulillah baru gila aku ngajak gila aku mondok ke kowe di PTL gede sesok di tekel di belah gue itu kurang kue hataman berikutnya hataman di belah pite dan ini ikutu ikut supaya anak bosan kok ikut dimanja bosan tapi diberi motivasi kalau di BCI aja mencukup bisa ya, sinau terus, ngaji terus mumpung ono kiai kiai usah iki, ngerti jendrati Quran, dino cokoyo wong saiki, sinau telung dino, moco Quran mawon sing diwoco tulisani Latin, moco Arab rongsong gawe tafsir anyar. Ya wong jenenge mong sinau ne mong ngoten iku. Dadine mong gunakaken asli tanpa mboten nggunakaken nakli. Tidak pakai karo komunitas pun sembuhin itu sampai orang matuk karo kelompok saya ini dilarang sehingga alasannya orang mau tuntunan ngomong-ngomong sinau sing luwi hakin lho kok ngomong orangnya tuntunan ngomongnya bidunya lu bidunya sing kepikir Zaman Umar bin Khattab iku Nabi sik sugeng wis nangi lampahi sing kanggone wong-wong saiki jangkep di tengah. Apa kira-kira Umar bin Khattab ki ora paham karo hadisnya? Yo ngerti timbang zaman saiki. Lha niku buktine Nabi membiarkan iku sae. Kan iki pamila ngoten, anak sing napa nggih amaten. Alhamdulillah Bu, aja malah anake karepe karo ibu ini rak surhat toh. Ibu alhamdulillah kalau pun hatam Quran 30 juz memang kalau udah hatam dia harus bilang wow gitu. Tapi lagi aja ini belas nih bareng anak orang itu ngaji ibunya buat tundukkan kudu itu ngaji kudu sholat rasalah dua sholat mula kudu ngaten orang tua kudu tegas. Kemarin pamannya pun ya, kan yang saya ingin saya secara umum Allah anak melanggar aturan ini yang tua betul dukani kemarin pada umurnya di sekolah ini SD bapaknya kemarin ini bucah ini pak sepeda motor buat diuyak apapun di dengan tetap melanggar undang-undang ini kadang-kadang yang tua ini rapopo wah aku wah winter pak sepeda motor kok hibah kok jadi balapan aku kalah ya Allah mau melanggar undang-undang kok banjar urung isa nih isa nih pintar urung waktu ini nih butuh ngotong sarasi numpah sepeda motor nevis duit sing entok sing yang umurnya 11 tahun sedaipun diarahi ngotong insya Allah mana bisa saya paham kalau lagi duan-duyana ora isa ngaji kok ora isa tonggo diri di mbawa iki ngoten mawon ya Allah. Iki ye mau a i terus kula gawe sing rada gaul Mas. Tah nom anggo ah ngoten iki. Gedang mati ora jamaah. Kok dikandani malah bantah. Saya tua tambah bubra Allah Rai Nisri saya turun nikah Allah Rai Nisri. Kita kalau ahasnya yang penting budi kalau mau tersake ini tentang masjid pura jamaah wang EO kudunya jadi sponsor jamaah iya ton aku biar nunggu lemah sedang masjid mungkin Pak Ido bisa ngaduh ya Allah mungkin kesempatan kan di ngatakan apa di tak kejadang Allah kok di dikandangin malam bantah betul-betul ya anak Amerika saya sedoyong di umpah jatuh pinter bahasa kase gila nih ini pun tergantung yang tua nih uang tua belajar berdoa apa yang sangat punten Bapak Ibu senajan kula niku enten serasen asli kula nggih ibune mriki mawon mawon pinggir segara mriku panas tanpa SBY tempat tanpa 2008 pas halal bihalal pas Syawal niku Pak SBY mundur nanging mboten protokoler senajan ora protokoler wong dhewe presiden sak durunge pampres pas pampres ning pasukan pengamanan presiden kalau gitu SBY tokoh wabah kau nunggu di rumah yang mereka termasuk pulau rumruh wangi bareng zaman semantan melusuk suan matan itu masalahan wonten pesen nih Pak SBY ringkas tapi mentas baru ngomong apa terus akhirnya monggo kita wong Jawa dan lagi bahasa Jawa ini mereka wong Jawa ini kehilangan bahasa Jawa ini bakal hilang toto kramani terus lan iki lho nggih mungkin Pak Era rancet tapi mentes lho niku. Mergo basa Jawa niku mbelajari awake dhewe. Nek kadang-kadang niku nuwun sewu mboten nyalake kurikulum. Nek sekolah kadang-kadang ora dienggo mergane butane cilik dibinakke basa Jawa arep nopo pelajaran dadak pindho utake kanggo siji nggo belajar bahasa Indonesia nomor loro nggo belajar ilmu sing diwulangke. Tapi yang lebih dilihat di belajar bahasa Indonesia mesti dikau abote pikiran nampak pelajaran kalau mau dan sih kenyataannya ini ngoten pas tahun akhir 2012 walaupun jelalah pas derek rakor nuntewun ibu kepala-kepala dinas pendidikan Jawa Tengah 35 kabupaten kota wonten Semarang jelalah saking dirjen Dikdas niku rawuh menyampaikan hasil riset dan penelitian yang dilakukan akhir tahun 2012 dengan sampling anak-anak se-Indonesia mengambil sampling 3.000 anak usia SD dan SLTP nopo hasil pun anak yang lahir sebelum tahun 1998 itu lebih unggul contoh SQ dan EQ. SQ itu spiritual pun pemahaman keyakinan kemantapan beragama itu ya corok ngaji ya luwe seneng luwe gampang luwe nopo ono minat ngeter lan EQ EQ ini pun sakit emosionalipun utawi etikanipun dan ini tapi ini anak yang lahir saat sampunipun tahun sewu saya tersangat dosa walu langkung unggul batakan IQ intelektualipun jadi ini corok gampang ini bucah bingin kuwi luwe unggul, unggah-ungguh, toto promo, akhlaki ini kalau kecerdasan, kepinteran kalah harus bucah kak Niki leres bikin apa ngerotan, kalau kayak ini kan zaman kita kasih lari rungin arep riwat ngarepi wong tua, pomeneh suara Pak Yai, Masya Allah alih melakukin munduk-munduk nuntewu, amek juga berangkong itu bucah bingin saya itu jelas orang kenal anak penyakitnya malah minggir bang baik bilang kali ya Allah teman saat ini maklumnya cerdas mata itu nah ini loh jadi kanan kata sengatan ini tanggung jawab tanggung kita sedoyo pramilo wonten pendidikan-pendidikan yang perlu mulai saking wonten pondok pesantren wonten madrasah wonten sekolahan-sekolahan dipun tanemakan babakan akhlak wong nabi itu misi pun tujuan menopo jenis target utamanya pun gendadosi akhlak dan ini lah kalau mau menopo dikandani malam bantal saya tua tambah buruk budra yang dari diri nonton bisa turun nikah ini buatan yang tinggi dia tentang begini buat nenek, tapi nenek kalau yo bohong lagi. Nanti masa aje pak KUA, pak naik ni pun paham. Kalau lagi hamil ni pun mitros pokai orang itu si nikasi. Mungkin dia mungkin nyataannya bocah si tunggal sa oma. Nyalah dibagi bocah si bendino jadi si dia le turu berarti zino pak naik satu dosa. Gitu, akhirnya bingung dilema, terus undang-undangnya langgar, boleh dicatat mengenai apa ni semuanya, kasih joko, kasih tulis joko, yang itu kasih perawan, kasih tulis, kasih perawan pedalis. Ayah, zaman saya tinggal tadi boleh orang dijake, ni ku mungkin berzino-zino terus, tak naik sih ngerti, mungkin dah bisa dijake lah ni ini. Jatuh kalau mau dilema. Oh lho, saya ini yang dari diri mau bar nopo at at at i ah ah ah ah ngerti saat ini ngerti yang kalau yang dari diri ini kalau damar ngerti rembuk warisan kok ora ise rebutan bantuan kok karo bojo tukang gegeran ise ngantuk ning pengajian ya kok malah lilir kok mau nyotoke bulinean to nggih ngantuk ning pengajian ora ise ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Asyam. Sakit Firsani nomor 800 Sulitak Pinten Wonten. Niki maksud kula kanthi wontenipun pengajian Bintang Songo kita saged mangertosi akhiripun nyponsori wonten lingkungan keluarga piyambak-piyambak. Hadis menika dipun tampi dening Abu Hurairah lan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Mereka wong loro nek wong siji lak anhu, nek wong wedok anha, mergo niki wong loro lanang kabeh anhuma. Qala kan pun dolo mergo niki musanna kanggo wong loro. Pramila enten ta piantun dinding bareng wong iki gelem kumpul karo wong NU nek ngimami Fatihah iki penak wis dirumangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saiki delalah nuwun sewu kumpul karo wong liya. Lah kok melu komunitasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Kulo gadah kanca cedhak kali kulo. Lah kok berubah to patekamu? Berubah apa? Biarkan iya karena abudu wa iya karena sahih. Tapi kok malah iya karena abudu wa iya karena sahih. Nah begini ramu aku omongi orang hidup taruh konco-konco ini. Ya Allah. Ini umpama kangge ulama salafi sing tenanan. Ulama Gusti ngoten. Niki iso jarani malah maca Fatihah tapi musyrik sing kubro. Mergo apa nganggep namung dateng paduka kekalih Gusti kula manembah lan namung dateng paduka kekalih ya Allah kula nyuwun pitulungan mergo nek dadi maca nikah dawa bisa dadi musanna pramila nuwun sewu ketoke wong basaran iku salah macane dawa cendhake ya bisa salah artine mung mergo ngantuk kelompoke lan iki nggih pramila kala Abu Hurairah Abu Sa'id wahuru pada ngomong kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak uduna kaum ini yang termani lah orang yang uduna pada lunggu sopa al kaum kaum yang guruna pada zikir sopa kaum Allah ikuti Allah illa kejobo hafad humul malaika munggani nunggal jaga sok piro-piro malaikat wahasiat humur rahmat bakal disok ke rahmat ikuti Allah wangar zat alihimus sakinah lan bakal diudun ke piro-piro rosa ketentraman ini lho monggo sama ini hadis ini dipun tak akan diri-diri wonten malaikat yang didawi dening Gusti Allah ngangon mubeng terus nek enek wong grombol-grombol dheweke mandek delok apa iki acarane apa iki ngaten oh acarane wong zikir istighosah malaikat mandek melu kegiatan itu nganti sak rampunge ketemu wong grombol-grombol apa iki gambyongan ngaten lho. Mereka terus orang mampir meniku dari sini apa ini campur sari lah berani lo yang kaya aturakan ini itu awal dia bisa manfaat lagi wong nahdi wong NO kakung sari putri monggo nahdi sing ngaji tawa tenaken meniko dihiasi salah satu dari tiga dari kanjeng nabi nahdi sing ditunggali malaikat sing diberkahi Allah. Namun tahu nek menurut pemahaman kula berkah niku namung saking Allah. Menungso iso berkahi. Mung jaluke berkah, ndongake entuk berkah niku iso. Kadang-kadang ra wonten magetan pas enten kagungan karo hajatan manten. Dalam mantene panjenenganipun Bapak Lurah minangka tong-tong agung wonten ing magetan. Keparolan sersaning Palenggan ngaketi siat mojo pinangandan kekali dipun suwun berkahipun kanthi tebak dineto tak lurah ora iso berkahi nabi wae ora iso berkahi sing iso berkahi namung wa barakatuhu barokah Allah kita namung ndongaake yen entuk berkah kadang-kadang ra Pak Yai mangke dipun suwun berkahipun donga mboten iso dipun sunaken nyuwunaken berkah lha niku donga yang berkah niki nggih pramila majelis niku bakal diberkahi dening Allah lan dijaga ditunggangi malaikat lamun nggo telung perkara siji majelis taklim. Apa syaratnya majelis taklim yen to sak durunge majelis niku mbahas kalamullah dawuh Allah wonten Quran minangka hujjahipun lan sunnatur rasul hadis-hadis kanjeng Nabi. Bahasa diskusi yo mbuh sedina nek ora nek bumbune Quran lan hadis prayoga diarani taklim. Jadi nek majelis taklim malaikat mandeg terus melu niku Allah ngesoake rahmat, rahmat iki kasih sayang welas asih padahal mudunake sakinah ketentraman. Majelis nomor loro sing ditunggangi malaikat inggih menika majelis zikir kados shalawat. Alhamdulillah kita kelompok ewone tiyang kang pangira men zikir alhamdulillah monggo diterusi. Zikir majelis niku badhe ditunggangi malaikat. Disoki rahmat diparingi dudunke sakinah ketentraman. Sing nomor 3 majelis mahabbah rasul. Wong selawatan dateng kanjeng Nabi. Maksud kula ngeten. Enten ibu-ibu kata rapat arisan nggih. Nek iso jan paringi kultum 5 menit wae. Niku dadi tunggali malaikat tapi nek langsung ibu-ibu ini koja 1 punya kegiatan ini koja 2. Nek ora nganggo taklim, yo ditunggali malaikat tapi diberkahi Allah. Dengan kagungan hajat mohon tenang gede ini tipa campur sari kok mboten nganggo salah siji sama telu niki ya ora diberkahi Allah ora ditunggangi malaikat. Nah niki niki lho nggih pramila kuncine iki awake dhewe gelem rawuh wonten majelis niki siji majelis taklim apa ki bentuke kultum apa khutbah apa tausiah apa mu'izah hasanah apa pengajian apa napa mawon rapat RW diawali dhisik nganggo kultum nuwun sewu kula matur ngoten kula nggih nglampahi wonten sraden ngoten ben diberkahi Allah senajan sing rawuh ki wong sampun mboten namung wong Islam tok nek kita nuwun sewu matur miturut Islam menika nek sing agama liya saya pikir tidak banyak berbeda mulai dasare ora padha karo awake dhewe. Ini konon akhirnya, oh, alhamdulillah senajan kau niku rapat RW diawali kultum. Senajan muantu gede, ono tausiah utawa ono solawatane, utawa ono diawali sirosah zikir tahlil. Lo niki sebab diberkahi dening Allah yang ditunggangi malaikat tanpa telu niki malaikat bablas. Niki insya Allah awak iblis sebagai sponsor nih. Yang hadirin yang terlingkungan mungkin kepisan di maizu kemati datang langgu pengajian biara yang biasa ini yuk arah apa-apa itu pun lalu sekedi insya Allah ini lagi mereka apa saya suwe apa ayah diri ini gini yang buatan ngotan bisa menurutnya lagi wong-wong kodoh pilih yang saya rodo menarik-menarik rodo nyenengki, rodo gampang ngapun dadak ngono barang mongora yura popo dan gimana kita sakit mempertahankan insya Allah bagi manfaat konten keluarga langkong-langkong niki wau seribatin damel padangin ati mergo sing biasa diki saya abut mutaninya pun kan di putra wayah nyasing rawu niki rapianto pun paham sedoyo wis temeleh pengganti. Tapi anak-anak kita, putu-putu kita, itu sehingga ya cukup ini abot. Nabi atas ngemotakan, la ya'ti zamanun illa wallazina ba'dahu syarran minhu. Loh, niki. Ora bakal teko, ana itu ini waktu illa kejobo, wallazina lan utaya wong akeh. Niki nggih. Walazina ba'dahu sa'uwite wong kala wau saron minggu luwih elek dadi saya mburi iki wong saya angel dikandani senajan pembangunan kaya maju, teknologi semakin canggih, wong kaya angel. Anak-anak kita kadang-kadang ora gelem merkoso ngerti-ngerti listrike padang, arep wudu kare muter kran. Ora kenal jenenge minggu. Kareng senajan ning kutha sik kadang di minggu yo Pak Gi. Apa ning bisa kados kula ngerti singgot, ibu-ibu yang sing pirsa singgot. Sehingga itu kalau pergi dua-dua ditatap oleh murid kono hingga sebabnya itu hingga hidup banyu yang sumur gendut-gendut itu dibalui waktu dan saat ini lah maksudnya tiba kerean ngatain dia yang gue kiri-kirik ngapain itu saat ini pun bosan kenal PCAM PAM Rebu paling bosan anggu sanyo anggu dap mengkari trik mantur banyu ini dia ngarep wudhu ya wudhu nimbo. Nah ini tinggi, jadi saya ini bisa juga bisa ngerkoso kahanannya pun kados pundi. Mungkin kalau maknanya hadis di Kanjeng Nabi Isiru fa'innama la ya'ti zamanun illa walladzina ba'dahu syarran minhu. Ini tidak sirinya rebana, itu apa yang berjumpa? Kira-kira buat saudaraku ingatkan kita ikuti akhir zaman lebih besar goda tantangan agama sering dikalahkan agama kukalahkan tadi semakin jauh dari wahyu sedang setan terus merayu agar dosa bertambah selalu. Banyak orang tak mau tahu, guru menangis kiai dosa melihat remaja makin marah. Tak kenal rasa terima, TV internet terus tayangkan gambar adegan yang menyesatkan. Sabarlah menjaga iman dan hati dalam kebaikan. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gue pilih yang sepul-sepul nanti kerungu dua mandian lagu niku. Wahai kau burung dalam sangkar ngandang karyen ye. Jadi kau ambil maknanya hadisi Nabi supaya sengaja kau nganggu lagu nyanyi ku mudah. Mengkenek tok ni bisa nyanyi dadek ke dosa, bisa nyanyi dadek ke ganjaran. Mergo sing jenenge lisan, iki lho lisan sila gune deru. Iki anggota tubuh sing paling gampang nekake dosa iki lho ilat iki. Pamiwa nabi ilmu takkan selamatul insan fi khizil lisan. Selamat yang menungso dalaran jaisun jogo ilate. Ilangin goni dulu, ujute barangnya empuk. Nyesu isinya waktu luwe hatos timbang waktu, luwe lanjut timbang silet. Ingat itu, sedia kagungan di monggo di jogo. Gusti Allah yang nota wis perinten geni iki ora gampang metu. Pokoknya sorok kuping, wong tengen. Jadi sak durunge iki ngomong, rungokno sik kabar iki wong tengen bener apa salah. Apa orang ngerti orang kerungu apa-apa langsung cerita soal ini barang-barang. Ya Allah, jadi ngerasani ghaibah namimah gosip yang digosok tambah berani tapi ngapain itu sehari-hari sor kupeng tutok lisan ilet dijawanya sor meripat loro nyawang lo disek ngerti bukti lagi ngomong. Aku orang ngerti cowok tangan orang ngerti bukti langsung ngomong lah ini. Ini mawon oleh bapaknya dengan Allah perintah goni jeruk kita beri karo untuk dino sejatan gelot beli lagi bu. Beli nganggu lambi dino sejatan muni. Ini ngapain itu ya Allah. Malah dikandang ini tangkem-tangkem ini diri rentuk ngomong. Jadi mereka jogonan yang jenis Wirisan kalau mau nangis, senajan ini anggota tubuh sing gampang nekake dosa, Nabi tetap memberikan makroja solusi. Ilat iso dadi ganjaran lamun to khamsatun limang perkara digunakake iki kanggo dakwah. Pramila kalau mau diwaosaken surat Ali Imran kuntum khaira ummati ukhrijat nggih ukhrijat dinasi tak muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar aja-aja dakwah. Dakwah ora kudu mubalig, ora kudu khotib, mboten kudu ustaz. Sedoyo itu lah pula pun dakwah tenangane duh pedhari nek arep makmum minum sing ngopi sik yo niku arep kudu golek mubarak to ibu ra iso ngandani anake bapak ngeling-ngeling arep mbak ada motor maca bismillah sithik donga terus iku lho sedoyo pirsan awali semua dengan doa. Contohnya yang itu, itu misalnya terdengar perawat ni kan? Gue wong tua maring anak ini. Ikut jadi dakwah wong tua datang putro. Rasul sumbul sapa-sapa. Lagi ni jadi niki amalan lisan sing bisa jadi ganjaran mergo ngajak datang kesaingan. Nyegah wonten pun kemaksiatan nomor siji. Nomor loro tilawatil Quran tinggu maca Quran lisan nggo maca Quran Al-Qur'anu huwa ismun kalamullah munazzalun ala Muhammadin maktubun fil mashahif al-mut'abbatu bi tilawati jalaran maca Quran niku bisa dadi nekake ganjaran lha niki lagi lisan iki bisa nekake ganjaran muga maca Quran. Lha kok luwih dhisik dakwah timbang maca Quran? Apa luwih ora luwih utama Qurane? Nuwun sewu, dening Nabi pun diuruske. Dakwah iki ganjarané jariyah. Tapi nek Quran ganjarané sak jilid niku, sak wene wong maca Quran dipangi ganjaran. Tapi nek dakwah jenengan dawuh datang putra ini arep makem maca bismillah jenengan arep dawuh pisan ini kau suwene anak gue saben arep makem maca bismillah ibu sing dawuh zaman biyen terus bendino entuk ganjarane niki lho nggih gunane lisan nomor loro maca istighfar nomor telu nggih istighfar kangge jalo ngapura datang Allah astagfirullahal azim astagfirullahal azim arep cepet arep alon ya iso suwarane banter utawa ini ya iso ning niate jalo ngapura niku bakal entuk ganjaran astagfirullahal azim sing paling cedak astagfirullah wong Jawa jandane ngung yen maca arep ngce kok apa perolah ngene niku nggih. Niku arep astagfirullah ngeten lan iki dilengkapi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Monggo silakan andel sing astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Sakdurunge ati ya mbak ini iki njaluk ngapura saniki apa nek istighfar ora njaluk ngapura kadang enten bapak utawi ibu pas duka karo putra biasane anak iki jam 1 teko sekolah teko omah lha kok iki jam 3 wong teko jam 3 teko omah ya atuh astagfirullahaladzim nampak pun tak kaget. Yang kalau tiba gini kaget, kok gini nampak di lain lagi. Niku ketahui istighfar tapi niku buatan jalan ngapura mergono su. Niku orang untuk ganjaran. Biasanya anaknya tak jam sisi tukang ngomah. Lah kok jam telu lagi tukang ngomah. Ibu ini jadi, astagfirullahaladzim. Jadi mengajian kan bro. Mungkin jamianmu. Nanti isi kanggo dakwah loro nggo maca Quran telu nggih istighfar nomor 4 nggih zikir kata selawat nggih zikrullah Mosakse, tahmid, takbir, tahlil, sedayanipun dikit datang Allah dan digajaran. Yang terakhir, yunniko kanji moto sholawat ganti. Sholawat sing pripun, sholawat sing nganggu lagu ya itu. Apa zaman nabi yang raskasa sing podol jaluk bukti? Gue. Apa zaman yang sholawat nganggu lagu ngunuki? Terasi jengah santi ngapain hadis niku buta namung kauli buta namung takdiri tapi wonten sukuti mergo selawatan diwata nganggu lagu ni alam dunia pertama kali rikolo kanjeng nabi hijrah datang Medina kunci mereka disambut dini yang ansor kaum ansor itu wong-wong Medina penyambut rawuhipun nabi kanti selawat disanjung kanti lelagun mesra muni kanti selawau bola ada semua misalnya di luar ada nuwun sewu kula maaf wonten sikroh nubuah nabi disambut ngoten niku mesem karo mantuk-mantuk berarti iku mboten biasa. Jadi, reneng-reneng terhibur tambah untuk ganjaran lagi. Jadi umpama nganggo lagu-lagu sing pundi, monggo. Saire sing pundi, sing rote sing pundi, lafate sing pundi. Selawat iku kata. Enten sing ora nganggo lagu yo padha entuk ganjaran maca selawat niku kaya model robos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kok padha entuk ganjaran? Saya pun yang malah jadi gulorian, gulor yang bisa bapak-bapak yang sepuh-sepuh, nyapas rokalan yang menunggu ngaki kewan, nonton kitanan, nonton kita maulid al-barjadi rokalan ku yang geni wong jowo terus silaki wong kuno moto harap rekoso konten moto Allahumma jadi Allahumma yang dia tak ngerti la haula wala quwata dadi wala wala quwata kala maca rabbana dadi rabbono iku jaman piye pas prokalan iku jane arep maca tola badru alaina sing jenenge al badru mboten kena ditandingke mergo nganggo lan takrif miturut nahwu nek arep nganggo alif lam ora mungkin dadi tanwin tolangal badrun salah nek kalau tanggulang alim mesti namung badru ngerti nek yen kloren mung tuwek suwarane ngowek meneh tolangal badrun lalaina ming sangi ya ngati di rumah tuh sering-sering bermes juga kasih mulai bong dia uripe ya tentrem lalu ini sholawat kok bisa almuhi rupet kahanan ini lalu kita ini mawon semakin dipermasalahkan sholawat saya rupet kahanan ini mau ini dawe Allah satu-satunya perintah Allah sing Allah ngelakoni diri di namun sholawat. Allah dawuh akini sholat, hei menungso sholat to Allah ra perlu sholat. Wa atu zakat menungso zakat to Allah ra perlu zakat. Nanging bareng Allah dawuh maca selawat, Allah ditiki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah lan kabeh malaikate maca selawat dhateng nabi. Monggo awake dhewe padha-padha reng-reng ya sing diwaca selawat niku nggih. Pas napa niku mbukake putu, kula gadah putu penak. Nggih, lagi nggih. Wa ya ta ganjaran, putune yo bobok. Ngeten jaman yen taelo baik dhewe kok yen nangis ndak ilang ayune. Lah niki nggih. Dadi selawat insyaallah ana nyatan nggih. Niki lak sing nglatorke nuwun sewu nggih. Sing kula piyambak saged nglampahi, kula mboten matur sing dhuwur-dhuwur. Mriki pun kathah kiai, kathah ustaz. Niki kula ukur sing tak atur ki sing kula saged nglampahi. Lha niki dadi padhang atine. Mereka saat ini tidak ada malam, nuwun sewu nggih bapak kalian ibu kinudah sanyarsani pun Allah, ini seketik wonten benten pun ini kodrak, ada nyalaki kodrak, ini ayo manfaatake segera dipen hikmah pun nuwun sewu bapak ibu, bapak kali ibu itu sami apa benten? Ini benten apa nih? Loh, ya Allah maksud pula ngeten ternyata Nabi paling penjelasan nek bapak niku ginakaken apa nggih nek pertimbangan bil akli walini aridalu aridalu bil akli walini sae bil qalbi nek bapak iku pertimbangane akal rasio logika nek ibu niku ati rasa lho niki pramila nuwun sewu. Niki bapak sing digunakake niku utek. Nek ibu rasa, pramila mergo rasa, ibu ditakdirke luwih halus, luwih feminin. Nek bapak rasa kasar sithik emang pertimbangane akal kok. Lah niki pembina luwih terampil cetek bapak niku. Kadang-kadang orang ngomong apa langsung mak ngoten nggih enten bapak sing niku. Pergo luwih penggunaane niki. Nek ditakoni mungkin jawabane nggih ngoten. Bapak karo ibu benten. Nuwun sewu, Pak. Bimbing dalu pas ngawasan wonten kantor ini kenapa? Saya pikir saya bisa, kumpul saya enggak ada kegiatan, nek bapak saya pikir. Nah, ibu, ibu ra Bu? Cara saya juga bisa karena saya sudah selesai jirosah dan ini. Jadi bapak saya pikir, nek ibu saya rasa ini kuat pas. Semua ada nilai lebihnya ini bukan pendiskreditan tapi likulisai kinumaziyah. Semua diberikan kelebihan, hargailah kelebihannya, orang mung digulai kekurangannya. Ini apa yang ada di masalah? Bapak sahabat ini mesirah. Hebat aku. Saya sarang gaya masjid ini wong kodoran dan infak. Menolah ini gue, bapak umat. Ini ibu, setia kok wis ora ana perintah kok muslimat ki ora ndang madu-madu lha iki beda. Mergo dasar pertimbangane beda. Mungkin penampilane ya beda. Bapak iki logika, mun sewu cara aguman. Kopiah, yo sing ngene iki, kopiah wong lanang iki zaman yen toko besok yo ngene iki. Pucuke ning arep karo ning mburi wis. Si dia cukup secara nalar kan sing penting tupi isik patut dinggo bisa nutupi alat. Lah niki mulai mancan nyarek ngetek mancan anyar teko saiki siji tok dhewe ngati abu lan sik dinggo mawon. Nek ibu rasa pengin tampil beda mosok kuwi-kuwi dikira ora iso ganti. Kan wong merah nek ibu niku wong siji dirba oleh sangka 10 nggih. Aku diakoni ya syukur nek padha ngaku niku mergo pengen tampil beda ben matching panggile abang simpate ya. Ah, panggile biru, panggile biru atau biru, ngono niku. Manggone ya beda. Nek bapak ngomong rapi kan penting yo mapan ngene iki karo mlaku. Pak ayo budal, heeh, ning dalan karo kubah bentuk. Nek ibu ra trimo wong loro kok ning arep kocoe suwi maju lagi, maju lagi, santai. Santai. Mundur lagi. Lho niku beda. Napa malih mengki luwih sewu nek ana komentar wong liya, bapak ra popo. Dibanding iki, Pak sampean iki saiki tambah kowe sek turu kaya ngono. Lah wong kok digemoke watuk. Nek wong gebres mentelat, ya Allah. Bapak ra popo, ra popo. Sing penting sehat. Malah beneran bu guru ini tetap lahir atau mirip orang di sebelah sini XL ukuran angel ini angel segini gak ngatain tau ya tapi bapaknya ibu dibanding ini sakitnya tuh di sini kenapa itu nih enten bapak itu ini mau nyoba memberi motivasinya deh nyawang gue yuk iya lagi gue anak sih dia wakmu bubrah kaya ngono ini ibunya bu tenang pak bu elek atau tenang bila elek mesti besok ini bu ya syukur yang ngakon ya syukur macam ini apapunnya dibanding ini kaya kan kamu tak selesok ini kan kamu tak selesai zaman sekolah anaknya papat awaknya di esokin waktu melayu di kamar mandi tapi itu di sini di dalam hatiku tapi itu di kau perbandingkan aku sakit jatuh di sini pas kena hatiku sakit jatuh di sini kau memuji temanku sakit sakit sakit jatuh di sini monggo bareng sakit sakit selatan demikian pengajian tidak kuruk mumpang ini lalu saya umari kita cari lebihnya bapak itu cepat mengambil tindakan itu kodrat anaknya loro ayo goyong dokter ayo goyong puskesmas nah ibu mbak terlosok nangis bisa ya dia tonggok tanya sawaku sesuai itu lalu pengajian dia lalu bucaki umari ditangisi. Ini semua dari lelajinya barang-barang macam ini iya pak, ayo ke yang dokter ini obat, disuntik terus bareng semari ibu seneng sih, saya mau selati alhamdulillah dok, kuih semari panas besok kelakon misalnya lu pengajian bapak ganti, nombok kuitansi ganti juga ini dia bisa sih, beto patrapa nih, apa nih ku memang dia pun takdirnya ngapa nih ku. Dan ini bisa menghargai kelebihan-kelebihan. Nek mung golek kekurangane, menungso ki mbok apik apa yang apa dipetani sik mesti tetep ana kurangane. Nggih to Pak nggih. Tapi kita cobalah kita hargai kelebihannya. Kita koni karo wong liya alhamdulillah, kemudian untuk bojo yo kebenaran banget. Kenapa to Pak Ki? Bojomu kae sadar untuk tuwa, wah awake dihibat. Lha nggih ngoten. Cari kelebihannya, cowok popo, oh iyo, nanti. Bun besok pengajian kita loh, oh pak. Awan-awan, bun ben seger gak bisa sayur bening, iyo pak. Sore-sore, bun bagi kopi sing rasa panas, oh pak. Rasa bengi, bun anak es podo bubuk. Nah, ini dia, jadi ngomongin, kita kan sing ape-ape. Ojo malah cerita, kemudian iya ini ku anak pertama ya gak mau kita ini disana kali kulitannya resik potongannya apik tapi ini usul keladi ngerti yuk tadi tak sawak nih ya Allah perasa jajang nonton kekurangan nih menungsa tetap nonton kekurangan nih hargilah kelebihannya dalam keluarga gini ngoten syukur kalau wau gini ini ditambahkan termati ini mau gosak nih kuasa lo mesti kodok peteng hati nih. Ya Allah, katakan ke podo pertengah ini contoh ini pun dengan milih presiden memperkuat presiden Lha kok sak omah iki jiran moro tuwa karo mantu iku. Rapot opiane karo aku lumoe, yen anak kowe dok dadi kowe. Ya ana terus piye. Kangen makitan di ngoten pilihan bupati. Bupatine wis lengser kok kadiri teko saiki dik nengengan. Iya nek ngene wonge. Lah iku piye maksud kula? Kan yo apa meneh wis peteng atine nyawong-wong. Wong ngono sing beda penasihan kok akhire karo tangga ora rukun. Karo tangga ora akur, perkara memahami apa idama tabnu adama ing kota amalu ilamin salati. Salati sini walakin salihin ya ta'ulah ngekura gembar penjabaran gak tau karo tonggo nengengan karo dulur rapur iman-iman tau niku nek podo gelem memahami Quran, hadis niku mergo nuzul lan wurudipun. Nek Quran niku nuzul, nek hadis niku urus nggih, dadi ngene niku wonten Mekah lan wonten Madinah. Mergo niku nuzulipun wonten Mekah lan wonten Madinah, wonten jazirah Arab, Quran bahasane nggunakake bahasa Arab. Umpama biyen Quran kok nuzul wonten Madinah, mesti basa Jawa. Paling ora basa Indonesia gampang dipahami. Mereka tumurunipun enten Arab, Quran yuk bahasa mereka. Yang pengen jelentreke, yang pengen memahami, yuk kudu ngerti bahasane Quran. Ngerti yuk alate, kudu menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, perubahan bentuk niku. Paling ora enten wonten pondok niku nggih diwucal fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dadi perubahan kata bahasa Arab niku 14. Nek bahasa Inggris niku tok min papat. Past tense, past continuous tense, past tense, kok rene kok nggih namung iki tapi nek bahasa Arab nganti napa niku nganti 14 ini nek wong sing gelem sinau yo iso ilmu balaghah ngerti mantek ngerti asbabun nuzul. Dadi umpama ngelentrake Quran terjadi kekelirungan kecenderungannya kecil sesisan malih kalau wau wonten piantun sing rada kemajon biyen juga suka sinau apa-apa sinau rong dino sih terus nyalah nyalahke wong. Mungkin ngerti uang kalau kita tak mendunga akan moga-moga yang itu untuk hidayah Allah. Allahumma amin. Tapi ini yang buatan kebenaran bahaya nih bu. Sakit dolun tambah mudilun. Dari sesasar tambah nyasar ke wong akeh sing percaya. Na'udzubillah ini dalik panggilan nanti ye. Kalau atur agar monggo kita belum sinau bukan yang tentuati pun sokor di padang hati ini Quran diwoto ini dalamnya diwe-diwe insya Allah ngatain ya non sewo kalau ngin budi doyo nek buatan ngaji buddha lu tonton nek kabus ini wau kalau ngin tonton marwis menjagami dalam ini kan padat mungkin duki magetan kebunyen buatan sekito dan ini ya yang buatan bar maghrib insya Allah bar jamaah maghrib sekarang umat kumpul sak umat bapak, ibu, anak-anak ini ku tidak ngasih bisik kenajan tau 5 menit, syukur 10 menit ini yang perlu nek sing urip ning pondok pesantren mboten masalah tapi nek ning omahe dhewe-dhewe kula tak matur sekitar kantor NU cedhak masjid mriki umpama niki nggih bar maghrib kira-kira kata suara ngaji apa kata suara TV belum iya toh untuk saat kantor NU kata suara TV atau kata suara ngaji ya tetap TV ya nah tutupulan itu takoni sing kuwi apa sing iki iki sing kari iki apa kuwi kuwi dan dengan tak takoni TV apa ngaji TV ngaji apa TV TV ya kok tetap TV kok kok pikir makmur lagi sami kali seragam. Apa jadi kula ketukaran sing mriki nggih. Wonten tegak pondok, tegak masjid tinggal pulang itu dia makan tinggal si wong piro mawar tamongko nabi yang mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yang siru anil buyuti lagi tukrohu fihil Qur'an ojo kok sateke omah sing kok nggone kuwi angker medeni peteng kaya kuburan inna syaitana sak temene setan sing seneng ngutik-utik ganggu menungsa kuwi yang siru padha mlayu ngedoh anil buyuti sangka omah alahi tukrohu sing kanggo maca fihil Qur'an sak dunya mah kala maca Qur'an. Lah iki lho nggih, dadi Qur'an iku ana apa setan iku asline wedi kali swara Qur'an. Nek sakjane salah hari nampa nek pas sakungan kersa muantu gedhen ngoten kotak disumbangan tumbangi Qur'an. Karep iki mesti kelebon tuyul. Ngerti nek Qur'an medeni setan, sing medeni iku swarane kados sak ustaz qiraah wau. Nek Qur'an wonten ora diwaca mung ditumpangke dhuwur kotak sumbangan. Setane tuyule malah mlempet nang Qur'an mriku. Wafat alin jupuk lah niki lho nggih perlu diwaca. Bar maghrib ben padhang atine nek mboten, masyaallah apa meneh ketemu karo wong tanggane sing beda. Wis peteng apa meneh wong liya nun sewu lagi peteng iki bojo dhewe ya ora pati cetha. Wis dadi bojone 20 taun kok geten lagi saiki ora wong magetan kok aneh iku. Mesti mboten nggih. Nek waktu jenom wonten lho, ra ibu-ibu jenom ngadi busana ngadi sarira nggih to, seneng dandan. Bolak-balik ganti-gantine ganti penampilane menarik pas dadi manten kok temune manten dirumpoko dasar wanita semesta iwan mulamun dinondro bebasan turah rupa kurang tondro pas ngaten temu sing lawange sangka pipine bebasan temiwel pipine temiwel pas dulu sangka irunge kadyan semokot waduh semokot ya si enom barangnya dadi bojone rumangsa wis payu pamane kagungan putra adalah siji loro telu papat 12 mawon ya saiki ora kober ngeteni awak mung repot ngomong anak pola makan ora diatur meneh ora diditan awake bedah iku sing lemu rasa tersinggung nggih mergo bapake padang atine paling bujur mungkin nama-nama disyukuri Alhamdulillah ya Allah Paduka Maha Kuwasa Mari kula bojo lemu dalah krungu apa? Bisa ini kita apa? Saya kita apa? Orang apa-apa bu bojo lemu ini aku malah seneng ketok yang toko ben terkira usah mudan bojo lemu ini nek bengi ini kita ayat aja usah di bojone seprana sepene kok mapan turu ki bojone disowang sawang bareng ki nguyu kekelan ya Allah lakon biji turu jejer gajah samono ki ya wong bojone dhewe kok digajah-gajahke bareng piye ibu ya pamit lho niku padang bapak nek padang atine bapak seimau yu ditersenani ibu ye tapi bapak pun sepuh tetap ditersenani ibu bapak isek sehat diupeni di jumateni tapi bapak yang ngantilis lororon yu diupeni di gateki ojo seimau ya bapak ibu agak rusak nyambut daya siliake ibu ini seneng bapak ngomong sisi ora gelem ora entuk janji arep mlaku gendhi tangan nanti pak bapak malah ngisi kasih tau gak ya kalau ngomong itu gak ngisi kok biasanya lu ngoklu juga bapaknya dadak gaya ngarep kosong pengilangnya mantep aku ya Allah langsung beringin pawang ini bengok-bengok iya sangat tak minyak wangi biasanya tak suka begini aku temburu ngoten pasar lali ora dek ora lali iki yo agen dikno lha kok saiki bareng bapake tuwek kok ibuke sia-sia nyawang bojone iki terus aku nyawang iki sepi Pak. Bapak saya sih kok tuwek, gruyah, gruyuh. Ya wong wis lara-larani wae. Ngalor iki labune remasot. Saben sore kon ngeroki nek turu ngorok ora umum. Ya Allah, lha piye iki piye to? Niku nek ibu atine padang tetep iso nglenggono. Alhamdulillah Pak, ini kan takdir kita jadi pianto nek sari kok iso ngorok. Jadi mapan turu aku ada musik pengantar tidur dengan mulai ler. Aku yo angler. Pengena aja mangan ning kamar susul sing lanang ibune bengok-bengok. Aja kejak-kejak aku ditelu. Ya Allah. Wong lanang kok diloke bisa. Dan iki resepe napa? Dawuh Kanjeng Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa qira'atil Qur'an. Lho niki monggo dilampahi sedaya niki resep bayi Kanjeng Nabi. Insyaallah saged nawiru padhawana buyutakum omah-omahira kabeh bisolati kelawan salat wa qira'atil Qur'an lan maca Qur'an. Ya napa ngene pun Bu? Jenengan? Oh, Darmas Tris. Nggon kula niku enten ibu-ibu sampeyan, Pak, kula niku umpamane Darmas ngaji. Wong magrib niku ora salat mawon repot bagine wektu. Lho, enten napa to, Bu? Jenengan magrib niku pas barengan acara TV kesenengan kula. Bingung kula. Iki nonton TV dhisik apa salat dhisik? Nek nonton TV ku salate kebengen. Tapi nek aku salat dhisik iman-iman ketinggalan acara TV. Akhire terus ditong-itong. Lah, nunggu pas iklan. Pas iklan cepet-cepet nanggo rukuh dhisik karo mlayu-mlayu bunga-bunga terus sing ngomong, "Ndak, TV-ne banterno ya." Ndak. Kita ini sangat nih karo nyambi. Biasa ini untuk wapal ini mau tahu sudah pakai sesuai kalau dalam maghribin Allah wabar Alhamdulillah Alhamdulillah. Iya kan anak budu. Masih ada anak budu. Aduh saya serampung iklannya guys. Menang sedih lo. Gak kayak gini. Iya saya anak budu. Iya kan anak budu nih. Yalah kurungmu nyumpah ini 100. Aduh ini dia tenang gitu. Jadi menang sedih lo. Iya, karena busu lah kromo pertini ini katanya. Iya, karena busu. Iya, karena busu mulai. Ketika sholatnya suwi banget ini anak ini dan ibu kok sholatnya suwi banget mengkusuk. Allah, mana kok kusuk? Ibu harus ayo kira sate. Monggo direk sate Kanjeng Nabi. Nawiru buyutakum bisolati wa qira'atil Qur'an sampun pirsa maknanipun nggih. Oh iya ini sih gampang diling-iling kalau damel kasus mas diri kira sana bula bali ta'aturi ya buya omanggo sholat lan ngaji ya buya bisa gawe padange ati lalambut pojo wedi padang awan padang bengi ora tau go salat yo pak yo ra tau go maca Quran koyo kuburan tentur dedet lan bumet tur kuat ati gampang super kenapa di dalam dibarengi oke oke makanya dedet Kok anggir kaget. Nah itu niki omah nggih salat minggu ngaji. Dene omahe salate kon jamane masjid nggih didung salate fardu jamaah ta masjid. Dalemnya ayo dibagi salat sunah. Kalau kita atur inggih nggih salat duha. Nabi niku biasa manawi salat maghrib enten masjid, badhiyaipun wonten dalem. Lha niki nggih, sing kebagian salat daleme. Nggih salat kanjuran. Niki perlu dadi wong sampeyan wong NU. Aja nganti omahe wong NU takoni nek tamu tentang punten kurang derek nuno jadi derek salat dulu buat nuan terjadi pon yuri pun orang eh orang di panggungan salat di rumah tak urarane duit kloso sing suci duit saja jadi ngerti syukur ono kamar khusus pas latar gak turun ini dalam di langgo ini diwujudakan atau malah tapi derek salat dulu gue tentangnya. Aku tenang mas, buat tenangkan jenipon. Allah jadi simpan yang orang NO, orang yang ngono. Dan kita terus kalau mau barang maghrib, jangan sih pak Umar. Bapak ini nopo pangarso sing mimpin. Ayo nopo kene sih, ayo jupuk Quran, abe. Bapak ini mimpin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu nek pas mboten berhalangan nggih melu ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kutune sik Iqra, sik TK. Nek cara model Al-Azhar iki Alif, A, U, A, I, U. Zaman kula cilik bisa meneh Alif, Jabat, A, Alif, Jere, I, Alif, Pete, U, A, I, U. Ini ngasih. Sing rasa gede ngapalke sama Tok, Jep, Yada, Ati, Lahati, Wetok, Duk, Maaf. Dan dalamnya kerungu suara Quran. Lada putri pripon pun sepuh nyawang Quran surah kita untuk kodompon ilate kaku pipine kempot arep ngaji dipuaseh pasirnya malah ngosot ngekerto Mbak Putri malah buang terdiri apalan dia pol huang lah huakat ang lah husamat layalik walam nulat hebat ini. Ada siapa itu? Tak menenggak kunci di sini. Tak ada ni baru mak. Wong nek ngaji keliru ni gue salat busok. Nanti bayi mak kuatok. Jangan aku rasa salat jadi dan mutong tak malahan. Wong isari mengkari kuit belum pun hebat tau mak ngaji tapi yang ini. Ini perlu. Ini rapor ke orang sepele ini yang buatan dikulidaknya ya aneh. Supaya anak dilatih mulai sombong cilik diajak bareng-bareng bapak aja mung perintah masih berak tengok tak bapak orang ngaji tentang masjid Ramadan moho moho moho kalian ini bapaknya ngadani ayo masjid Hasan dan kutar kaset ingok nganai wudhu, jubuk sarung, jubuk kopiah arep dalem iki bae malah mesudut karo ning emper nglaras ngene. Anake arep budal iki anake dadi rasa lho. Lah bapak? Aku gak tunggu mah. Men yen sing iso dijugu saiki mboten iso. Anake ku wis sebar ora mapok yo diprotes. Ngene iki anak arep malah pak panemu ngene kok tunggal. Aku yang mau perintah sama aku ya iso. Dan itu lagi tadi bapak, ayo sholat, ayo jamaah, ayo ngaji. Nanti ibu di hotel mereka ngaji yang mau takkan ibu minum kok ngimadil bila di wonton keluarga di ngaten luwe sejak karo anak mereka yang digunakan hati luwe sabar itu kelebihannya ngelang ngaji anaknya ayo dibalennya. Tunggu abata ta abata ayo galeni abata lari piye tonggo jerung iki ayo galeni meneh bapak pisang kandhani kok lari ayo galeni abata betah mulanya kadang-kadang anak berdian pake jatuhnya beri ibu itu kelebihan pun dan ini loh ya lalu lo ngatain sama ke pripun to anak yang menangkut tanggung jawab kita supaya besok jadi bucah yang pinter dan bener merdu anak itu amanah monggo kita langsung datang jauh ibu Allah mengatakan surat Luqman ayat 12 nanti ayat 12 pun jauhi anak Allah ini pada gelem syukur santetan Allah digawi sholat kondoi kemusyrikan terus pada jadi wong sing sombong umpama besok jadi wong sukses omah mewah bondo turah duit kata tetep urip sing lumrah lamun sira urip karo ban bondo aja sok adigan adiguna apa meneh pangkat derajat kasariro aja sok kumalungkung sapa ingsun sapa sira niku nek cara daan napa bahasa hadis waliyun sa'idun di maknane sah nom-nom tampan ono kang pilihan lo tampan mu dia dah terima Enten dawuh menapa sampun jam 11 langkung 7 menit kok kula dipun timbali. Ini Gusti wong tua iki tanggung jawab marang kawiwit denganmu dunya tekan ngelahan. Kuwi semelu fatayat apa durung? Sampun Gusti fatayat iki kudu ngerti. Yang wis mulai akil balik kudu bisa nutup aurat mungkin sama ingsen kula. Kebarang kula encer sawet-sawet. Kula dadi gantos yo aja kesuwen dirawati. Mlebu kamar terus diganti. Assalamualaikum Hanti. Lah mesti iki. Dengan telung bis balu iki ajeng dirawati dirawati belum bapan. Iya lho. Aku seneng anakku saiki wis dirawati. Bisa nutup aurat orang yang sekedar bungkus aurat. Entah ibu bisa bisanya nutup kali bungkus aurat. Yang nutup sih ditutup kretek orang kita. Masa ini itu yang digawe nabi mergo seawak kabin wanita itu jadi aurat illa haga wahaga kejobo rai kali pepek tangan luru. Ini yang mau sekedar bungkus kita ini dua jilbaban tapi ngawak ngesori kawasnya setiik ongko walune kita ongko nemeng jameng adalah tato imedel kenjung gobah buka titik nah ini gini jadi ini mau ngeteniku jadi ini pripun ini romo ngapain nungun keluar dipun yang mau tangan iya ngeri minta jaluk orang mung toto lahir kuwi sing dadi muslimat atimu ya kudu suci dewi rawati inggih romo mergo sakniki enten lho piantun sing bapane rapi kitok solihu rapi mau solihah solihu wah tenan tapi mung toto lahir atine ora melu ya wong bijakan kok ketemu karo kancane iki bunyu wah yora totok dibatan kuduluwe halus ya bu ya anak-anaknya dulu ini ngerti ku dibatan rapi adalah berwisnya meluai tinting daur ya Allah yora totok dan itu loh ini kita ini mutakan jenis kanjeng nabi menikah ini dadi wanita sing utama insya Allah kata sini dimutakan khairu nisa almar'atu man idza nazarta ilaiha sarabta. Lha niku iki nek cara di maknani la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rejoni kata aku mimir salita waya waya tanpa akawi hati tambah bunga yang kakungan putra tiku wansa titi aku mau apa kul tarima wiwi tehi raja bisum kekita kisori soiha marhaban ya nurul waini marhaban marhaban ya terhusai marhaban pengen-pengen tapi insya Allah sholawat ono manfaati senajan mung nyanyi tok ning ora nek mbu karepe apa enten nyanyi ketoke sae karepe iki dadi yo karo-karoan enten yo antun tutupen botolmu tutupen apa mandi iki kurang ngasih tapi karo ya Allah karo hek yo padha ae ngoten iku ya Allah nggih nggih pramila niku dilingake Dewi Rawati dinten Rama Gusti lan Gusti wanita kudu dadi wong sing prabdi londo Kabeh yen romo. Sampeyan mesti yen pun dawuh saking Pak Ustaz kula, Pak Kyai kula, yo. Dikira wektune kuwi kudu budal ngaji, nggih romo. Kula sampun tekas dawuhipun romo, kula kepareng oleng arep medal pasilan dadi budal ngaji romo. Kula pamit ngaji. Turun ilmu san Pak Kiai supados paham tuntunan agami kesang kula bimbing boten rugi boleh sukunduk boleh sukunduk kasil gonmu golek ilmu Bangdong aku, muka selamat urip dunia akhiratmu. Ini romo, keperang kok kita rumit. Yo, hati-hati Dewi Rawati. Saya kisahanan bisa baru zaman dien. Senadan ono gangguan ini dalam ojokin, duduk. Kerasno lakumu, nganti toko Tuan Pak Kiai. Itu ilmu sing manfaat. Menunggu, kita contoh sepele. Anak diurui, anak digalungo, pamit karo wong tua. Ini, syukur salaman, dikium asane wong tua. Nanti, menunggu pulang nanti tua, nanti ini pulang ketemu mbak, pulang mas pulang, bapak ibu pun beten, dia tetap ngelakan. Mungkin di begini sing mam datang sing tepuh. Mungkin malah buca esok-esok baru sarapan ngobrol-ngobrol. Esok sangu. Di paling sangu langsung meluwan waduh ibunya juga ini buca si mau. Buca mau. Satu waduh tekolong ini kok. Ha ha. Da. Anak ingatan itu malah taro. I love you pun. Pilih anak itu arep budal sekolah pamit karo wong tuwa kata semigau ibu pamit assalamualaikum dicium masan wong tuwa ibu ndonaake waalaikumsalam warahmatullahi hati-hati yo nduk saiki jalane rame hati-hati lamun sekolah mbok yo muga-muga selamat teko sekolahan nggih pi kok tak pi mau nggih tapi pi on pi ngaten nggih waduh iki mriko tenangan jodoh ya rampung no sekolahmu lho ti ada mesin bisa hubungan yang orang tua mu saja berani itu kosong hindu itu ramosan yang dalan-dalan ono gangguan saki akeh busa sing-sang yang hudro yang tinggi dalan dan tinggi dimana katakan ini sekali gawe fesma suloyo mesti sengkuni pun tepang gitu kabarnya mas depan dia enten putunya sengkuni sipatnya di sini kalau ini kita diumate kalau ketemu 100 tahun lebih dia ini pangsiun masa saya ngangkat duluan itu Sunan Kalijogo bengi-bengi semester tengah rola kok bingak-bingak nih ngarep ini kok ya diwi rapati bina dur Mbok yo rene to, Dul. Mbak yo kene jagungan-jagungan kene kalau ene sawi tok liwat. Terus guyu. Tersono. Bone mlaku. Tinggal ni. Kemudian yang lek-lek katon di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pulau Jawa. Wayangnya bingung, gak jelas dialami ya, saya bingung. Yang penting bisa diambil hikmahnya. Ya, kami cuma betah hikmah pun, kami lo monggo mumpung tadi wonten kesempatan, wonten pengajian Lintang Songo, nek boten saestu, undur, tetep rawuh. Pengawasan wonten kunci kemawon. Mbok menawa to ana luwih sewu sedulur sing duwe penemu besok. Ora tak dadekake masalah, aku wong NU, aku duwe amalan sing khusus. Yakin sing tak lakoni iki bener. Ana ustaz, ana kiai, ana ulama sing maringi tuntunan dasar Al-Qur'an karo hadis, sampe ijma karo kias, aku yakin sing tak lakoni bener. Ini aku mau mongso wong-wong sing paling bener. Mergo sing tidak mongso paling bener, mungkin nek ana wong bendo mesti disalahke wong sing bener aku. Tapi nek sing aku sing tak lakoni yakin bener ana hujjah ana tuntunane. Ini aku ra mongso paling bener mbok menawa ana sing ora padha karo aku. Ya monggo. Ngono lho nggih. Pokoke sejati kebersamaan awake dhewe. Bapak-bapak wong Islam, iman-iman yen to nuwun sewu nggih. Tunggal wong Islam malah kadang-kadang kelereng-kelerengan. Omar ngono yo karepmu sing aku duwe prinsip sing tak lakoni insyaallah. Para ustaz, para kiai iki gurulane yo kuat. Aja malah terus dipleset-pleset ke kiai bangsane kiai selamat, kiai pleret, lan iku ora presetan sing menghina iku ya Allah. Ora trimo Gusti Allah niku mangke awake dhewe wong Islam sallallahu rabbuna jenenge nek cara lagu iki mangke langkah apa krontong Mas nggih kita kabe satu nur ayo urip ingkang tansah الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين فحمدناه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم وعليم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عن جميع السيئات وترفعنا بها عنك كأعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان فزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا ما ذكرناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وطل الجنات مثواهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلك والبر ونقهم من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Hadirin hadirat rahimakumullah, makatan dan semangat yang saya kula aturakan bagi wonten manfaat ibu lebih wonten kekirangan wonten kalepasan menapa sini wonten keladuk ibu natur kula yang kangkirang nuju prana yang panggali sanis doyo sasuma wantu-wantu kulonin adi nita mudro panggat sanis ibu saling atur wabahul wafir ila komentari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.